Mitra bisnis, Presiden SBY secara resmi telah menunjuk Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan yang baru, menggantikan Gita Wirjawan yang mundur 31 Januari lalu. Rencananya Presiden SBY akan melantik Muhammad Lutfi besok. Lutfi sebelum ini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Jepang. Lutfi juga pernah menjabat sebagai Kepala BKPM, serta mantan Ketua HIPMI. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa pendapat Anda mengenai calon Menteri Perdagangan baru ini? Ya, kalau kita pertama tentu ya kita anggap Pak Lutfi pun kita merasa dia itu sudah dikenal oleh pengusaha-pengusaha kan. Karena apapun dia pernah jadi Ketua BKPM, dia pernah jadi Duta Besar di Tokyo. Jadi sudah banyak komunikasi, jadi sehingga kalaupun dia jadi Menteri Perdagangan, dia pun kita tahu dia nggak banyak bisa berbuat juga dalam 6 bulan ini. Tapi saya pikir, saya harapkan dia bisa melanjutkan usaha-usaha apa yang telah dilakukan oleh Pak Gita. Ya, terutama yang paling penting buat dia dalam jangka pendeknya adalah menjaga inflasi, menjaga 9 bahan pokok kita. Karena bencana-bencana alam kemarin ini bisa sangat mengganggu kita daripada distribusi, daripada bahan pokok pertanian kita, dan lain-lain itu. Nah, ini yang dia harus jaga supaya betul-betul kebijakan-kebijakan yang dia harus dia buat itu betul-betul bisa dia lakukan secara transparan gitu, dengan baik gitu ya. Itu menurut saya yang dia harus lakukan. Kalau hubungan dengan pengusaha, saya pikir ini sudah baik, gak ada soal gitu. Apakah harus ada terobosan-terobosan baru dari menteri baru ini? Saya pikir jangan bikin program baru lagi, lanjutkan aja yang sudah ada, lakukan itu semua lebih transparan, lebih terbuka, dan bisa menjaga kita punya komoditas-komoditas itu dan menjaga ekspor kita, supaya itu yang saya pikirkan yang dia bisa lakukan dalam waktu 3-6 bulan ini. Lebih dari itu saya mungkin nggak bisa, karena itu kan membutuhkan kebijakan-kebijakan jangka panjang. Yang paling penting dia follow up-kan saja. Ini kan baru selesai undang-undang perdagangan kemarin. Nah, supaya dia selama dia punya masa, ini implementasi melalui PP-nya, peraturan presidennya, ataupun peraturan menteri itu bisa secepatnya dikerjakan. Supaya undang-undang itu nanti perdagangan itu bisa diimplementasikan dan mendukung daripada perdagangan di Indonesia itu, terutama untuk pemain-pemain nasional kita. Itu yang dia harus lakukan menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.